Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antiokhia yang didirikan oleh Pendeta Bikman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMAH juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata. Dapatkan juga buku-buku karya Pendeta Bikman Sirait dan kaset khotbah yang sudah tersedia puluhan serinya. Semuanya dapat Anda peroleh di toko-toko buku Kristen di kota Anda atau agen Reformata setempat. Seluruh hasil keuntungan penjualan akan digunakan untuk membiayai pelayanan media dan pendidikan di pedesaan melalui Yayasan Mikah yang juga didirikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Doakan pelayanan PAMA lainnya di 14 stasiun radio di berbagai kota agar terus bertambah dan bertumbuh. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bikman Sirait. Selamat mendengarkan. Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kali ini kita dalam topik yang baru mengenai kutuk. Aku dikutuk, nah itu kira-kira tambah besarnya. Tapi pakai tanda tanya loh ini, nah gitu ya. Nah saudara, pada kesempatan yang pertama kita akan membicarakan sebetulnya apa sih arti kutuk itu atau terkutuk di dalam Alkitab. Nah, kita akan melihat bersama-sama bagian ini, mengingat saudara, saya kira ini menjadi satu kalimat yang sangat populer, banyak dipertanyakan orang kepada saya, dan saya jadi agak capek juga harus menjelaskan satu persatu, karena banyak orang gelisah soal kata ini. Pak, saya kena kutuk enggak? Katanya kan gini-gini, ada orang bilang saya terkutuk, dan seterusnya. Nah, sepanjang bagian ini kita akan memikirkan di dalam empat sisi yang coba kita mau lihat secara tuntas dulu bagian ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan membicarakan arti kata dulu. Maksudnya apa sebetulnya, lalu bagaimana penempatan-penempatannya di dalam Alkitab. Nah, di dalam Bilangan pasal 5 ayat 21 sampai 24 demikian firman Tuhan. Dalam hal ini haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan sumpah kutuk, dan haruslah imam berkata kepada perempuan itu, maka Tuhan kiranya membuat engkau menjadi sumpah kutuk di tengah-tengah bangsamu dengan mengempiskan pahamu dan menggembungkan perutmu. Sebab air yang mendatangkan kutuk ini akan masuk ke dalam tubuhmu untuk menggembungkan perutmu dan mengempiskan pahamu. Dan haruslah perempuan itu berkata, amin, amin. Lalu imam harus menuliskan kutuk itu pada selai kertas dan menghapusnya dengan air pahit itu. Dan ia harus memberi perempuan itu minum air pahit yang mendatangkan kutuk itu. Dan air itu akan masuk ke dalam badannya dan menyebabkan sakit yang pedih. Saudara-saudara, kemudian saudara akan membaca kemudian bagaimana korban sajian akan diberikan dan seterusnya. Nah, apa yang sedang kita mau lihat dalam bacaan ini? Yang pertama, saudara, kita harus bersama-sama untuk melihat bagaimana sebetulnya perkara-perkara soal kutuk itu diatur atau apa artinya. Secara akar kata atau dari bahasanya, baik dalam bahasa Ibrani maupun dalam bahasa Yunani, kata kutuk merupakan sinonim-sinonim yang dapat dipakai secara bergantian, yang bisa juga berarti sumpah. Sumpah serapa dengan kata kutuk itu kata yang sama, ya. Mengutuki atau menyumpahi. Nah, tinggal nanti dipakai dalam konteks yang beda-beda. Nah, di dalam kata ini, maka dalam bahasa aslinya kata ini bisa berarti seseorang yang mengutuk atau menyumpahi agar orang lain celaka, agar orang lain rugi, ya. Saya menyumpahi dia supaya dia rugi, atau saya mengutuki dia supaya dia rugi. Yang kedua, bisa jadi untuk menguatkan janjinya. Saya sumpah bahwa saya tidak akan ingkar janji. Yang ketiga, untuk menjamin kebenaran kesaksiannya. Saya bersumpah bahwa ini betul-betul kesaksian saya. Terkutuk kalau saya mau membohonginya. Terkutuk kalau ini palsu dan seterusnya. Nah, ini dalam arti konteks manusia kepada manusia. Nah, di dalam konteks Allah kepada manusia, maka kata kutuk harus dilihat pertama sebagai celaan atas dosa manusia. Di dalam bacaan kita tadi pasal 5:21, ya, maka dikatakan dalam hal ini, haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan sumpah kutuk. Dan haruslah imam berkata pada perempuan itu, maka kiranya Tuhan membuat engkau menjadi sumpah kutuk di tengah-tengah bangsamu, dan seterusnya. Maka pada bagian itu menjadi celaan atas dosa yang dikerjakan. Si perempuan ini telah mengerjakan satu dosa dan dia dikutuk karena hal itu. Dia terkutuk karena dia menjadi najis, karena dia sudah membuat hal-hal yang tidak baik. Ayat 20. Tapi jika kau, padahal engkau dibawa kuasa suamimu, berbuat serong dan menyamarkan dirimu. Nah, itu yang kemudian menjadi kutukan bagi dia, menjadi sumpahan bagi dia. Nah, itu bisa satu celaan. Itu yang pertama dulu. Jadi Allah mencela dosa manusia karena apa yang telah dikerjakan manusia, melanggar seluruh ketetapan Allah. Jangan berzina, tetapi ini ternyata perempuan berzina, maka terkutuklah dia. Yang kedua, terkutuk itu bisa menjadi penghukuman atas dosa itu. Jadi hukum, saudara, atas apa yang dilakukannya, sehingga dia harus menanggung itu sebagai konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya. Karena kau sudah melanggar perintah itu, terkutuklah kau, maka dihukum, dan inilah hukuman yang harus kau terima. Nah, itu pengertian kedua. Pengertian ketiga adalah penderitaan karena penghakiman atas dosa. Tuhan mengutuki sehingga orang itu mengalami penderitaan berkepanjangan. Kenapa? Karena memang itu merupakan penghakiman atas dosa yang dikerjakan oleh manusia. Jadi itu bisa menciptakan satu celaan atas dosa, penghukuman atas dosa. Ya. Sebuah kutukan itu penderitaan karena penghakiman atas dosa itu sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara, kutuk sangat berkaitan dengan sikap hidup seseorang. Apakah dia taat atau tidak taat? Dari gambar perjanjian lama, maka secara sederhana kita dapat berkata, terkutuklah mereka yang mengandalkan dirinya, tetapi diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah mereka yang tidak taat kepada Tuhan, tetapi diberkatilah mereka yang taat kepada Tuhan. Nah, kalau kita melihat bagian-bagian seperti ini, maka kita akan melihat konteks itu sangat jelas sekali. Jadi soal kutuk mengutuk. Nah, saudara-saudara, kalau kita bertanya siapa yang dikutuk, maka jelas kita lihat di dalam kasus yang sudah kita baca, yang dikutuk adalah orang yang berbuat dosa. Yang gak buat dosa, yang gak dikutuk. Iya. Sehingga orang jangan takut dikutuk Tuhan. Masalahnya dikutuk Tuhan apa gak dikutuk Tuhan, sederhana, Anda bikin dosa apa tidak. Kalau Anda takut berbuat dosa, otomatis Anda tidak akan dikutuk Tuhan. Itu saja. Jadi sebetulnya kutukan itu bukan jadi diskusi kita seharusnya. Tetapi jangan berbuat dosa, itu yang harusnya kita bicarakan. Tetapi dalam realitanya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita melulu ribut membicarakan kena kutuk atau terkutuk ini, terkutuk itu. Tapi lupa, Anda hidup seperti yang Tuhan mau atau tidak. Terkutuk begini karena tidak mengikuti kata Pak Anu, kata Pak Ebe, kata Pak C, kata Pak D dalam tafsiran mereka. Padahal mereka belum tentu berkata benar. Apa iya Alkitab berkata begitu? Nah, ini harus hati-hati. Jadi orang yang dikutuk itu siapa? Adalah orang yang berbuat dosa. Perempuan itu dikutuk karena dia berbuat dosa. Siapakah yang dikutuk Tuhan? Yaitu orang yang tidak taat kepada Allah, kepada ketetapan-ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tetapi kemudian dia menyeleweng. Dia tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Dia mengeraskan hatinya terhadap teguran-teguran Tuhan. Dia menolak terhadap suara Tuhan. Siapakah yang dikutuk Tuhan? Orang ketiga, ya orang yang melanggar hukum. Pada konteks itu 10 hukum. Tadi wanita yang kita baca yang dihukum itu karena dia berzina, sehingga dia harus menimpa sumpah kutuk. Karena dia melanggar satu dari sekian 10 hukum itu. Nah, jadi orang-orang seperti itulah yang dikutuk. Orang-orang seperti itulah yang mendapat hukuman. Nah, kalau Anda tidak melakukan itu, ya Anda kan gak usah diskusi soal kutuk-mengutuk. Mau dikutuk pendeta kayak Anda, apa pusingnya? Jangan pusing, jangan takut. Pendeta tidak berhak untuk mengutuk. Dan Anda tidak perlu takut untuk hal itu. Tetapi takutlah kalau Anda berbuat dosa. Sebetulnya Kristen sangat sederhana, tapi dibuat gejelimet. Sehingga ada kelompok-kelompok tertentu yang kadang-kadang bikin rumit sekali itu kekristenan. Membuat banyak orang sekali bingung. Mana yang harus dikerjakan, tidak dikerjakan. Mana yang harus didiskusikan, tidak didiskusikan. Tapi yang gak perlu-perlu ditonjolkan, dibikin geger-geger, dibikin rumit. Tapi memang itulah semangat keagamaan. Nah, karena itu jemaat pada waktunya harus bangun, lihat baik-baik. Jangan membodoh-bodohkan diri. Ya, membuat diri menjadi tampak bodoh di dalam keimanan. Mari ambil intisari Alkitab yang paling penting. Jangan takut, jangan pusing soal kutuk-mengutuk. Tapi pikirkan baik-baik. Berdosa kau kepada Tuhan, kan gampang kan? Alkitab bilang jangan mencuri, kalau itu mencuri enggak. Kalau enggak, bagus. Iya kan? Jangan berzina, jangan saksi dusta. Lakukan enggak? Usai enggak melakukan. Good. Kau tidak berzina, kau tidak bersaksi dusta. Tapi kalau lakukan, minta ampun sama Tuhan. Itu saja kok. Kenapa dibikin pusing? Iya kan? Itulah diskusinya. Nah, saudara, kita akan melihat di dalam bagian berikutnya antara kutuk dan berkat, bagaimana seringkali ini mulai dikaitkan. Kalau saudara membaca di dalam kitab Ulangan pasal 28, ya, maka ayat 5 dikatakan, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, anak lembu sapi, kandungan lombing dombamu, dan seterusnya. Lalu pasal 15 ini menyangkut kutuk. Tetapi jika engkau, ayat 15 maksud saya, pasal 28, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapan yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang dan seterusnya. Nah, itu paralel dengan berkat. Cuma kalau kau tidak mendengar dan taat, dikutuk. Kalau kau dengar dan taat, diberkati. Nah, tetapi di sini menjadi sedikit permasalahan, saudara. Maka kalau kita melihat, terkutuklah engkau pada waktu masuk, terkutuklah engkau pada waktu keluar, begitu. Terkutuk, terkutuk, terkutuk. Maka nada ini coba mulai diberi sesuatu yang pokoknya negatif. Ini bukan soal baik tidak baik ya, saya bicara negatif dan positif. Nah, kalau bicara negatif dia, maka dia anggapnya adalah terkutuk, terkutuk, terkutuk. Nah, kalau sakit gimana? Oh, itu terkutuk. Yang berkat apa? Ya, itu sehat. Kalau miskin gimana? Oh, itu terkutuk. Yang berkat gimana? Oh, itu kaya. Nah, ini jadi repot. Karena berkat dan kutuk kemudian diperpanjang. Padahal judulnya enggak ada di situ. Lalu ditambah-tambahkanlah semuanya. Artinya bagaimana? Artinya begini. Kalau engkau sakit, bisa enggak karena dikutuk? Bisa. Tapi apakah semua sakit karena kutukan? Enggak tentu. Nah, sekarang mari kita ngelihat antara kutuk dan berkat ini. Pandangan yang sempit terjebak pada pandangan dualistik. Kalau sakit, pasti karena dikutuk. Memang sih, orang dikutuk bisa jadi sakit. Orang diberkati bisa jadi sehat. Tetapi tidak tentu, sekali lagi tidak tentu. Orang yang sakit itu dikutuk dan orang yang sehat itu diberkati. Pengaruh dualistik yang begitu kuat hidup di dalam kehidupan orang-orang Judaisme. Terus bertumbuh dan berkembang bahkan sampai kepada murid. Itu sebab pada waktu dalam kitab Injil Yohanes pasal 9 ada orang buta sejak lahir. Langsung murid tanya, dosa siapa ini? Mereka belum tanya kenapa buta, men, dosa siapa aja. Dari mana taunya? Sudah mewarisi pikiran dualistik. Puji Tuhan ada Yesus di situ. Langsung dia jawab apa? Bukan dosa siapa-siapa. Artinya pikiran murid salah. Pak pendeta zaman sekarang banyak pikirannya salah. Dengarlah kalimat Yesus baik-baik. Kan begitu. Banyak pikiran jemaat yang salah. Dengarlah Yesus baik-baik. Lalu kenapa dia buta? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kagetlah kita. Wih, nama Tuhan dipermuliakan kok orang jadi buta? Yang benar aja. Tetapi itulah Tuhan. Dia akan membuat apa yang akan dibuatnya. Dan dia tidak pernah bersalah dalam hal itu. Pikiran kita lah yang kurang besar untuk menangkap karyanya yang besar. Jadi jangan salahkan Tuhan. Yang masalah kita bukan Tuhan. Jadi jangan sempit berpikir dualistik. Betul. Orang diberkati bisa kaya. Tetapi tidak tentu orang kaya diberkati. Mazmur pasal 73 bergumul. Mengapa orang-orang yang jahat itu, yang lalim itu bisa kaya, gemuk-gemuk dan seterusnya. Pokoknya lukisan yang bagus-bagus. Padahal mereka gak benar. Itu cerita Mazmur 73. Masih di perjanjian lama itu. Begitulah. Tetapi ada orang yang hidup susah. Sulit, berat. Diberkati oleh Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Jadi saudara-saudara hati-hatilah. Jangan sembrono. Begitu ya. Jangan memutar balik hal yang tidak pas. Nah jadi pengertian kutuk. Jangan dikaitkan kalau ada orang susah, orang pusing, orang ini langsung. Oh ini dikutuk ini. Hati-hati ya. Hati-hati. Orang yang dikutuk adalah orang yang berbuat dosa, bukan orang yang sakit. Orang yang dikutuk adalah orang yang tidak taat kepada Allah, bukan karena miskin. Orang yang dikutuk adalah orang yang melanggar 10 hukum Tuhan, bukan karena ada masalah. Kalau ada masalah terus saudara sebut dia dikutuk, bah, sempit sekali. Karena banyak orang Kristen bergumul dalam masalah. Hanya saja mereka ditolong Tuhan menyelesaikan masalahnya. Ya. Nah, jadi luruskan dulu pikiran. Saya kira, jangan membolak-balik seluruh kesimpulan menjadi kacau dan karu-karuan. Orang beriman pasti berbuat. Orang yang beriman kepada Yesus pasti berbuat. Pasti berbuat. Tapi orang yang berbuat, belum tentu beriman. Jadi orang Kristen yang beriman pada Yesus pasti berbuat baik. Tapi orang berbuat baik, belum tentu orang beriman. Karena ada orang tidak beriman juga bisa berbuat baik. Nah ini jangan dibolak-balik automatically. Gitu ya. Orang yang diberkati Tuhan bisa kaya. Maka orang kaya pasti diberkati Tuhan. Salah besar. Ini kesalahan-kesalahan dari banyak rekan-rekan hamba Tuhan yang harusnya minta maaf sama jemaat. Dan jemaat pun harus minta maaf kepada dirinya dan kepada kebenaran. Karena sudah membodoh-bodohi diri untuk menerima hal-hal yang salah. Akhirnya dunia ini mentertawakan kita. Mencemooh kita. Hati-hatilah. Kebenaran firman Tuhan menjadi kebenaran hakiki. Ya, jadi orang diberkati Tuhan bisa kaya? Bisa. Tapi orang kaya belum tentu diberkati Tuhan. Itu dua hal yang beda. Jadi tolong hati-hati. Pandangan orang moderat lain lagi. Udahlah. Soal kutuk berkat apa itu? Itu kan tergantung lo usaha kayak apa. Ah ini. Kalau orang moderat lalu melihat kepada manusianya. Kalau kau lakukan baik ya dapatnya baik. Kalau lakukan jelek dapatnya jelek. Ya, nyaris gak terlalu salah sih. Tetapi di dalam hal ini menjadi salah adalah karena berorientasi kepada diri sendiri. Sehingga kutuk berkat itu menyangkut sial atau tidak sial. Itu saja. Hasil yang mau dicapai seperti apa. Maka orang-orang moderat memandang itu sebagai bagian daripada kesalahan manusia itu sendiri. Maka soal kutuk atau berkat itu soal manusianya. Nah ini jadi repot lagi ya. Nah bagaimana orang Kristen? Nah orang Kristen jangan terjebak kepada pandangan-pandangan moderat tadi. Tetapi juga jangan terjebak kepada pandangan yang mengatasnamakan Kristen. Tetapi sesungguhnya sangat kuat dipengaruhi oleh dualistik yang memang sudah hidup dari Babilonia. Yang nempel kepada Judaistik sesudah orang Israel pembulang dari pembuangan dari Babilonia. Dan kemudian nempel terus pada kehidupan mereka. Karena jangan lupa di Israel ada banyak rabi-rabi, ada banyak guru-guru yang mengajar. Itu turun dan mempengaruhi banyak orang-orang di sana. Model sama dengan orang Kristen masa kini. Ada banyak pendeta model-model sekarang. Nah celakanya, jemaat lebih suka mendengarkan khotbah Pak Pendeta daripada membaca Alkitabnya. Jemaat lebih suka untuk memberikan persembahan dan perpuluhannya daripada memberikan dirinya kepada Tuhan. Ini kenyataan kita. Karena itu saudara-saudara harus bangun untuk memiliki pemahaman yang utuh. Ya, jangan menjadi bola pimpong yang dipimpong kiri, pimpong kanan. dengar 10 pendeta khotbah, langsung saudara bingung. Jangan-jangan pun saya khotbah ini, saudara pun langsung bingung. Oh gitu ya? Kok bukan gini? Oh gitu ya? Kok bukan gini? Baca Alkitab baik-baiklah. Ya, karena itu orang Kristen harus melihat dengan tepat. Kutuk dan berkat sangat berkaitan dengan orang berbuat dosa atau tidak, taat atau tidak, melanggar atau tidak kepada 10 hukum Tuhan. Tetapi jangan membolak-balik. Ya, seperti yang saya katakan tadi, orang diberkati bisa kaya, puji Tuhan bisa. Tetapi orang kaya belum tentu diberkati Tuhan, karena bisa jadi orang kaya itu musuhnya Tuhan. Banyak raja-raja Israel yang kaya-kaya, banyak orang-orang yang bukan Israel kaya-kaya, makmur-makmur, tapi dibenci oleh Tuhan. Wah, cerita Alkitab udah numpuk itu kok. Lazarus naik ke sorga, padahal hidupnya miskin, borokan, kepala sampai kaki, tapi masuk sorga. Orang kaya itu pesta pora terus, punya kitab Musa, masuk neraka. Ah, mau ngomong apa saudara? Lihat itu dong, gitu loh. Jadi jangan dengerin pendeta melulu. Nah, kalau pendeta gak cocok sama Alkitab, ya sorry dong. Pendeta itu cuma manusia biasa, dan maaf, yang bisa jujur tapi juga bisa nipu. Nah, anda jangan gitu dong. Dengan memanjakan atau tidak mengkritik atau tidak mengkritisi para pendeta, sebetulnya banyak jemaat menjebloskan pendeta. Pendeta perlu dikritisi. Ya, dengar pendeta bingman khotbah, wesh, hati-hati. Pasang kuping baik-baik, lihat statementnya. Dengar statementnya. Betul enggak? Kalau enggak betul kasih tahu saya. Tapi kalau kasih tahu, tolong jangan, wah enggak bisa begitu, harus begini-begini. Begitu ditanya, ya ayat Alkitab mana yang bilang gitu? Pokoknya begini. Saya pusing juga kalau berurusan begitu ya. Kalau sudah main pokoknya, linglung saya. Ya, kalau orang bilang pokoknya itu modalnya itu. Nah, kalau ngomong modal, nah, udah susah lah. Jadi orang Kristen melihat tepat seperti apa dikatakan Alkitab, ya begitulah. Ya. Seperti apa yang diteriakkan Alkitab, begitulah. Jadi sekali lagi ya, kalau orang diberkati Tuhan bisa kaya, bisa. Tetapi orang kaya belum tentu diberkati Tuhan. Nah, itu jangan membawa pembalikan-pembalikan. Saudara-saudara, bukankah orang kaya Tuhan memberkati dan kemudian mereka menjadi kaya, amin. Oleh karena itulah setiap orang kaya pasti diberkati Tuhan. Nah, ini kan jadi salah yang kedua kan. Yang pertama, betul. Yang kedua, mirip-mirip ngopi soalnya dia. Tapi benar gak? Salah. Nah, jemaat kalau yang begitu-gituan pasti gak ngeh gitu ya. Langsung aja mentalan. Betul. Ayatnya ada kok. Ayatnya ngomongnya apa? Ularinya kemana? Oleh karena itu, saudara, ada menjadi peringatan penting bagi kita semua. Pertama, jangan terlalu gampang menakut-nakuti diri sendiri dengan soal kutukan-kutukan. Aduh, nanti saya terkutuk nih, Pak. Aduh, pendeta saya bilang saya dikutuk nih. Tanya dirimu baik-baik. Kau berbuat dosa enggak? Taat pada Tuhan enggak? Melanggar 10 hukum enggak? Tidak. Ya sudah. Saya melanggar, Pak. Saya bikin dosa. Bertobat. Kok kutuk yang dipikirin? Tobat. Ngapain kau menangis akan dikutuk atau tidak dikutuk? Bertobat itu yang jelas. Datang sama Tuhan, akui dosamu. Kan begitu. Ya. Ngapain situ mikir-mikir dikutuk apa nih kutuk? Tobatnya enggak. Akhirnya saudara tidak lagi mau bikin, bukan karena bertobat, tapi karena takut dikutuk. Itu gawat lagi Kristen model begituan. Ya. Orang Kristen tidak berbuat dosa karena kecintaannya kepada Tuhan dan Tuhan hidup dalam hidupnya. Bukan karena takut ke neraka. Bukan karena takut kutukan. Hati-hati. Ketakutan selalu datang bukan dari Tuhan. Tapi ketakutan pada Tuhan itu memang penting. Ya. Yang kedua, jangan pula kita terlalu gampang mengutuk orang lain. Karena kita gak punya hak ngutuk-ngutuk itu termasuk Pak Pendeta. Biarlah pendeta-pendeta, kita-kita ini harus sadar. Kita ini cuma alat Tuhan. Kita ini bukan Tuhan. Apalah hak kita ngutuk-ngutukin orang. Dan jemaat juga jangan terlalu bodoh untuk mau saja dikutuk-kutukin. Dengan diam, Anda menambah permasalahan kekristenan. Dengan mengkritisi dalam kerinduan menegakkan kebenaran, Anda sudah menjadi kontrol yang bagus bagi gereja Tuhan. Ya, jadi jangan terlalu gampang lah siapapun kita untuk mengutuk-ngutuki orang lain. Wah, terkutuk dia itu kalau begini. Oh begini, oh begitu, dan seterusnya. Tori, hati-hati. Yang ketiga, jangan terlalu sempit memahami kutukan. Hanya karena itu nanti akan menunjukkan betapa bodohnya orang Kristen. Dan kita menjadi tertawaan orang, saudara. Jangan terjebak pada dualistik. Ya, yang keempat, jangan pula meremehkan kutukan. Karena memang di situ ada murka Tuhan. Jadi kutukan itu ada, biar ada pada tempatnya. Itu murka Tuhan. Jangan ditiadakan. Tetapi juga, jangan dingeri-ngerikan. Jadi jangan ditambah-tambahilah suasananya. Tapi juga jangan dikurangi, apalagi dihilangkan. Biarkan dia di situ. Dan orang akan berhadapan dengan Tuhan kalau dia melawan Tuhan dan berdosa pada Tuhan. Tapi ketika dia bertobat, Tuhan akan bersama dengan dia, menuntun membimbing dia dalam perjalanan hidupnya. Akhirnya, saudaraku, yang menjadi penting bagimu dan bagiku, lakukan ketetapan Tuhan kita. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan membimbing kita untuk terus mendekati dan menemukan kebenaran yang sejati itu. Amin.